Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin binnar ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Baru saja pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab orang yang bertabarruk dengan pohon atau batu atau semisalnya merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mudadu lit-tauhid, yang meniadakan tauhid. Dan pada pertemuan sebelumnya, barakafikum, telah kita jelaskan kesyirikan yang terjadi semenjak Nabi Muhammad, semenjak zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sampai sekarang ini, barakafikum, merupakan kesyirikan yang terus-menerus ada, turun-temurun, dikarenakan bangsa syaitan yang dipimpin oleh iblis la'natullah barakafikum akan terus menyimpangkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari akidah yang benar, dari tauhidullah, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga barakafikum banyak di antara umat manusia yang mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah matahari dan bintang, ada yang menyembah bulan dan yang semisalnya, sebagaimana dalam surat Fussilat ayat ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar." Dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah pergantian malam dan siang. serta adanya matahari dan bulan, maka janganlah kalian beribadah sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maka hendaknya kalian bersujud hanya kepada Allah yang menciptakan itu semuanya, kalau memang kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ada juga barakallahu'alaikum orang-orang yang beribadah kepada para malaikat, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-80, wala ya'murakum antattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan dia Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum musyrikin Quraisy, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Ada juga barakahukum kaum yang menyembah para nabi. Dan ini yang kita kenal dengan kaum Nasrani, menyembah Nabi Isa alaihissalam. Padahal barakahukum Nabi Isa alaihissalam berlepas diri, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-116, wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Maka ingatlah tatkala Allah berkata kepada Nabi Isa, wa Isa ibn Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia tatkala di dunia, jadikanlah diriku dan ibuku dua sesembahan dari selain Allah. Qala subhanak. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad 'alimta. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak berhak untuk aku katakan. Kalaulah memang aku telah mengatakan demikian, bahwasanya aku dan ibuku adalah dua sesembahan selain Allah, faqad 'alimta. Niscaya engkau ya Allah telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau maha mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Barakallahu fiik. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, demikian pula ada kaum yang beribadah kepada orang-orang soleh. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-58. Pada surat Al-Isra ayat ke-57. Surat Al-Isra 57. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kebiasaan kaum musyrikin yang menyembah beribadah kepada para jin, namun bangsa jin tersebut akhirnya masuk Islam dan mendapat hidayah dan menjadi orang-orang yang soleh atau golongan yang soleh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka itu ya bangsa jin yang mereka seru, selalu mereka mintai. Mereka sendiri, yakni setelah mendapatkan petunjuk masuk Islam, mereka mengharapkan wasilah yang paling dekat, yang paling cepat untuk sampai kepada Allah berupa amal soleh. Maka barakafikum, mereka pun lari dari orang-orang yang biasa menyembahnya. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu. Mereka bangsa jin yang telah menjadi kaum yang soleh, mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab-Nya. Demikian pula barakallahu'alaikum pada surat ya An-Najm ayat ke-19 Allah berfirman afara'aitumul lata wal uzza. Pada lafadz lata itu ada dua bacaan yang datang dari sahabat. Ada yang taknya ditakhfif ringan afara'aitumul lata. Ada yang taknya ditasdid afara'aitumul lata. Kalau yang dibaca ringan lata maknanya adalah barakakum sebuah batu putih. Ya, batu putih yang dipahat yang kemudian dibangun yang berada di Thaif. Untuk sahabat yang membaca lata dengan taknya ditasdid, lata di sini adalah orang soleh barakafikum yang biasa membuat adonan untuk dibagikan kepada para jamaah haji. Namun ketika meninggal barakafikum, orang tersebut diibadahi. Maka barakafikum, apapun yang dilakukan oleh kaum musyrikin, menyembah berhala atau menyembah orang soleh, menyembah para nabi, menyembah bintang-bintang dan lain-lain, semuanya telah diperangi oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat nanti, kesyirikan akan terus berlangsung dan bertahan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memunculkan orang-orang yang selalu membela agamanya dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang kita masuk pada bab yang baru dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekhul Islam Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, bab ma ja'a fid dhabhi li ghairillah. Bab penjelasan tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Az-zabahu menyembelih, secara bahasa atau menurut istilah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, az-zabahu ishaqur ruh bi iraqatid dam ala wajhin makhsus. Az-zabahu adalah menghilangkan nyawa dengan cara mengalirkan darah yang dilakukan dengan cara yang khusus. Ini disebut dengan adzabahu, menyembelih barakallahu. Terkait adzabahu menyembelih, maka para ulama membagi menjadi 3, ada juga yang membagi menjadi 4. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin membagi pembagian hukum menyembelih barakallahu fikum dan juga bentuknya menjadi 3. Al-awwal yang pertama, sembelihan yang bernilai ibadah, yakni bi'ay yaqsuda bihi ta'zimal madbuh lahu wa tadallula lahu wa taqarruba ilaihi, yakni sesembelih atau sembelihan yang diinginkan, dimaksudkan dengannya adalah adanya pengagungan terhadap yang menerima sesembelihan tersebut dan dengan maksud merendah diri kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya, maka ini disebut dengan sembelihan yang mengandung ibadah. Fahadza la yakunu illa lillahi ta'ala, maka ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alal wajhi allazi syara'ahu Allah ta'ala, namun ingat sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini caranya sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barakallahu'alaikum, kalau ada orang menyembelih, mengagungkan sesuatu yang dengannya sembelihan tersebut diberikan dan merendah diri kepadanya serta bertakarrub, mendekatkan diri kepadanya, maka ini bernilai ibadah kalau diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau diberikan kepada selain Allah karena ada unsur ta'zim, pengagungan, merendah diri dan mendekatkan diri, diberikan kepada selain Allah, maka ini disebut dengan kesyirikan. Maka inilah pada bab ini ya yang dimaksud dengan berkaitan lawan dari jenis yang pertama ini. Maka sembelihan yang dianggap ibadah adalah seperti menyembelih pada Yaumun Nahr, pada Idul Adha. Maka barakallahu'alaikum itu semuanya diberikan hanya untuk Allah. Mengagungkan Allah, merendah diri kepada Allah, dan dalam rangka taqarrub ilaihi. Ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau ada orang mengagungkan kuburan, mengagungkan orang soleh yang sudah meninggal, mengagungkan jin, batu, gunung, pohon, laut, berhala, dan juga mendekatkan diri kepadanya, dan juga mendekatkan diri kepadanya dengan cara menyembelih, maka ini disebut dengan kesyirikan. Adapun yang kedua terkait menyembelih, menyembelih yang bernilai wajib atau mustahab, kapan itu? Ayyaqa'a ikraman li dhaifin awwalimatin li ursin, yakni ketika memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu wajib. Namun tatkala tidak ada yang bisa disuguhkan kepada tamu kecuali apa yang harus kita sembelih, maka wajib bagi kita untuk memuliakan tamu dengan sembelihan tersebut. Memuliakan tamu itu wajib pada hitungan hari yang pertama. Tapi pada hari yang kedua dan ketiga itu sunnah. Adapun hari yang keempat dan seterusnya tidak ada kewajiban bagi kita untuk melayaninya. Barakallahu'alaikum. Misalkan bertamu di rumah kita, maka hari pertama itu wajib barakafikum untuk kita khidmat, kita beri yang terbaik dari pelayanan kita. Oleh karena itu Nabi menyatakan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Barakafikum. Adapun hari kedua sunnah, mustahab. Hari ketiga mustahab. Hari keempat, kalau barakahikum kita tidak berkenan, maka kita boleh menyampaikan, ya, barakahikum pesan atau menyampaikan, ya, apa yang hendak kita sampaikan, bahwasanya kita keberatan misalkan untuk tetap dia tinggal bersama kita. Kecuali barakafikum kita sendiri tidak keberatan, maka tidak mengapa. Atau kita selalu menjamu dengan yang terbaik setelah hari ketiga, empat, lima, dan seterusnya, maka ini merupakan akhlak yang mulia. Atau menyembelih dalam rangka untuk perkara yang mustahab, yang sunnah, yang hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan, seperti menyembelih dalam rangka barakafikum merayakan walimatul urs, resepsi pernikahan. Maka walimatul urs itu hukumnya sunnah mu'akkadah, tidak sampai menjadi wajib, tidak sampai menjadi syarat nikah. Barakafikum. Sebagaimana sabda Nabi kepada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyatin. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi menyatakan aulim, adakanlah walimah, walau hanya dengan seekor kambing. Maksudnya barakafikum tidak perlu, ya, walimah itu diadakan dengan mewah. Cukup, ya, hanya mengundang orang barakafikum dengan menyenangkan mereka. Asalis yang ketiga dari macam-macam penyembelihan, ayyaqa'a ala wajhi tamattu' bil akli awil ittijari bihi, yakni sembelihan yang diadakan dalam rangka untuk bersenang-senang, untuk dinikmati. Kita punya ayam, ya, pengen makan ayam, disembelih ayamnya. Bismillah, sembelih, syaratnya sudah terpenuhi, kita makan. Maka ini bukan masuk pada bab merupakan kesyirikan menyembelih untuk selain Allah. Tidak masuk. Atau al-ittijari bihi, dalam rangka untuk dijual belikan. Menyembelih barakafikum ayam atau ternak kita untuk dijual belikan dagingnya. Maka ini tidak masuk pada bab ini, yakni menyembelih untuk selain Allah. Dalilnya adalah surat Yasin ayat ke-71. Surat Yasin ayat ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun." Wadallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami, ya, barakafikum, telah menciptakan untuk mereka hewan ternak, lalu mereka menguasai hewan ternak tersebut. Dan kami telah memberikan kekuasaan terhadap hewan ternak tersebut untuk dikuasai oleh manusia. Di antara mereka ada yang menjadikan hewan ternak tersebut sebagai tunggangan dalam safar atau untuk mengangkat al-aqqal, benda-benda berat. Wa minha ya'kulun, dan di antara mereka ada juga yang dimakan. Hewan tunggangan yang boleh dimakan, barakallahu fikum, unta, ya, kemudian kuda, halal kuda, kemudian keledai, tapi ini keledai yang liar. Tapi kalau keledai jinak itu haram. Demikian pula bigol. Bigol ini haram. Peranakan antara kuda dengan keledai jinak atau dengan keledai, maka ini haram. Barakallahu. Ikhwani wa qadufillah rahimakumullah. Maka kalau ada orang menyembelih untuk dimakan sendiri sembelihan tersebut, maka bukan kesyirikan. Ada orang menyembelih dalam rangka memuliakan tamu, bukan kesyirikan. Dalam rangka untuk acara pernikahan, bukan kesyirikan. Yang dianggap kesyirikan adalah dia menyembelih ditujukan kepada selain Allah, namun dia mengagungkan barakamikum selain Allah tersebut melalui hewan sembelihannya. Maka inilah pembahasan kita sekarang ini. Bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, bab penjelasan tentang menyembelih untuk selain Allah. Wa qaulillahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-162 dan 163. Qul, katakanlah wahai Nabi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Nabi, inna salati, sesungguhnya salatku, yakni barakallahu fikum amalan salat kita. Yang namanya salat secara bahasa itu doa. Namun secara istilah barakallahu fikum salat adalah gerakan yang diawali dari takbir, diakhiri dengan salam, dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi. Itu sholat. Ada sebagian orang yang mengatakan dia sholat, namun tidak sholat seperti kaum muslimin, sholat di masjid. Ternyata tidak sholat memakai gerakan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Yang dianggap sholat adalah doa. Dia mengatakan, saya sudah sholat. Sholat kan artinya doa. Maka tidak perlu pergi ke masjid. Cukup berdoa, itu sudah sholat. Maka barakallahu fikum, sholat yang dimaksud di sini adalah sholat yang merujuk pada pengertian fuqaha ahli fikih. Pengertian syariat. Sesungguhnya sholatku wa nusuki, yakni zabahi, dan sembelihanku, wa mahyaya, yakni ma'amutu ma'atihi fi hayati, apa yang aku persembahkan dalam hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, dan kematianku, yakni apa yang sedang aku persiapkan berupa keimanan dan amal soleh, ma'amutu alaihi minal imani wal amali soleh lillahi rabbil alamin, itu semuanya hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Maka barakallahu fikum, kalau ada bait-bait syair atau lagu yang padanya mengandung ucapan hidup dan matiku hanya untukmu, ya, maka itu mengandung kesyirikan. Jadi yang namanya kesyirikan itu tidak hanya pada anggota badan. Namun barakallahu fikum, kesyirikan itu juga terjadi pada ucapan atau juga pada hati dan keyakinan. Ada orang mengucapkan ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, maka dia bisa terjatuh dalam kesyirikan. Walaupun dia tetap sholat, tetap puasa, haji, zakat. Demikian pula, berkafikum, ada orang lisannya tidak berbuat syirik. Anggota badannya tidak berbuat syirik, namun dalam hatinya menyimpan kesyirikan. Dia berkeyakinan, misalkan Allah itu menyatu dengan makhluknya. Dia berkeyakinan Allah itu sama dengan makhluknya. Maka itu adalah keyakinan yang kufur, yang mengandung kesyirikan. Maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Apalagi barakafikum, tergabung kesyirikan pada hatinya, pada lisannya, dan juga pada anggota badannya. Maka bahaya barakafikum, berkata tanpa ilmu, berucap dan berkeyakinan tanpa ilmu. La syarikalah, semuanya aku peruntukkan untuk Allah Rabbul Alamin yang tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, yakni amaroni Rabbi bil ikhlasi fil ibadah. Allah telah memerintahkanku supaya ikhlas dalam beribadah. Makna ikhlas dalam beribadah, sebagaimana yang disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ikhlas adalah tarkus syirki, meninggalkan kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Berarti kalau ada orang meniatkan hanya untuk Allah dalam ibadahnya, berarti dia ikhlas, mukhlis, karena berarti dia meninggalkan kesyirikan. Orang kalau tidak ikhlas dalam ibadahnya, ada riya, ada sum'ah, berarti ada kesyirikan pada dirinya, yakni syirik kecil. Ya, riya, dia mengharapkan barakafikum pujian dari orang lain dengan memperlihatkan, ya, dengan apa yang telah dia perlihatkan dari amalan dia. Atau sum'ah, dia hanya mengharap barakafikum pujian dari orang lain dengan cara memperdengarkan amalan-amalan yang telah dia lakukan. Maka ini syirik, syirik kecil, disebut dengan sum'ah. Maka yang namanya ikhlas adalah menghilangkan kotoran syirik kecil dan syirik besar pada jiwa. Wa ana awwalul muslimin, dan katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku adalah muslim yang pertama, yakni awwala man yamtahilu min hadhil ummah, orang yang pertama kali yang mengamalkan tauhid pada sholat, pada sembelihan, kemudian pada hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umat ini. Maka barakafikum, Nabi kita ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada umat ini. Adapun para nabi dan para rasul sebelumnya telah mendahului beliau dalam ketauhidan. Kemudian al-makna al-ijmali lil ayah, makna secara global pada ayat dalam surat Al-An'am 162 dan 163 berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ya'murullahu nabiyahu ayyaqula lil musyrikin alladzina ya'buduna ghairallah wa yadbahuna li ghairihi inni ukhlisu lillahi salati wa dzabhi wa ma ahya wa ma amutu alaihi minal imani wal amali shalih. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya dengan lafaz kul, katakanlah wahai nabi, sampaikan ayyakula lil musyrikin, supaya mengatakan kepada kaum musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah, orang musyrik adalah orang yang beribadah kepada selain Allah. Wa yadbahuna li ghairihi, dan kepada orang musyrik yang mereka biasa menyembelih dengan adanya pengagungan, merendah, mendekatkan diri kepada selain Allah, katakanlah sesungguhnya aku mengikhlaskan sholatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan beriman dan beramal soleh. Usarrihu kulla dzalika lahu wahdahu la usyriku bihi ahadan aqsa ma antum alaihi minasyirki bihi. Aku, katakanlah wahai nabi, bahwasanya aku telah memberikan semua yang tadi disebutkan, salat, sembelihan, hidup dan mati hanya untuk Allah saja, dan aku tidak menyekutukannya kepada seorang pun, berbeda dengan kalian wahai kaum musyrikin yang kalian berada di atas kesyirikan. Maka barakallahu fikum, ini menunjukkan mati dan hidup kita yang padanya ada amalan sholat, ada amalan nusuk, menyembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan barakallahu fikum, kita diperintah untuk menyelisihi orang-orang musyrik yang sholatnya penuh dengan riya, rukuk, sujud kepada selain Allah. Ada yang kepada orang yang masih hidup, ada juga barakallahu fikum kepada orang yang sudah meninggal, kepada berhala, rukuk, sujud dan semisalnya. Demikian pula memberikan kepada mereka sembelihan dan hidup dan matinya semuanya untuk selain Allah, ini kebiasaan orang-orang musyrik. Kemudian kesesuaian ayat tersebut dengan bab, munasabatul ayati lil bab, annaha tadullu ala annadzbaha li ghairillahi syirkun. Pada ayat 162 dan 163 surat Al-An'am menunjukkan bahwasanya sembelihan untuk selain Allah merupakan kesyirikan. Ya, ini sembelihan untuk selain Allah maksudnya yang ada unsur takzim, pengagungan, kemudian tadallul, merendah diri, kemudian taqarrub, ya, mendekatkan diri untuk selain Allah, kepada selain Allah, maka ini merupakan kesyirikan. Barakallahu fikum. Adapun sembelihan yang tadi hukumnya wajib, mustahab, kemudian yang sunnah yang tadi disebutkan, itu bisa bernilai ibadah kalau kita ikhlas lillahi ta'ala. Ketika ada tamu, kita nukrimud duyuf, memuliakan tamu, ikhlas lillahi ta'ala, maka bernilai ibadah. Ya, barakallahu fikum. Namun tentunya menyembelih dengan cara yang syar'i. Dengan cara yang syar'i, syaratnya, barakallahu fikum, syaratnya ada tiga. Yang pertama, yang menyembelih harus muslim. Yang kedua, yang menyembelih dengan menyebut nama Allah, bismillah. Kalau lupa, maka ini ada perselisihan para ulama. Yang rojih, yang benar adalah tidak boleh dimakan. Kalau tidak membaca basmalah. Kemudian yang ketiga, disembelih dengan cara yang benar. yakni barakah fikum dengan terputus tiga urat, ya barakah fikum. Namun kalau tidak terpenuhi yang pertama tadi, misalkan dia adalah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ya, maka hukum asal sembelihan Yahudi dan Nasrani ahlul kitab itu boleh kita makan. Ya, dalilnya telah ada dalam Al-Qur'an. Namun barakallahu fikum, kalau jelas-jelas mengucapkan dan kita tahu ketika menyembelih dengan menyebut bismi Isa dengan nama Isa, bismi Uzair dengan nama Uzair, maka kita tidak boleh memakannya. Tapi kalau kita tidak tahu membaca basmalah atau tidak, maka dikembalikan pada hukum asal, boleh dimakan. Kalau kita mampir di barakah fikum warung mie ayam milik orang Kristen misalkan, Nasrani, boleh. Namun yang perlu hati-hati, punya anjing tidak? Ya, karena biasanya mereka itu ya tidak ketat bermudah-mudahan dalam permasalahan najis. Ya. Atau barakallahu fikum, dia jual mie ayam tapi juga jual masakan yang najis, yang haram. Ya, katak goreng, katak oseng dan lain-lain barakallahu fikum, itu ada, maka kita tidak boleh beli di situ. Dalam rangka supaya tidak membuat orang lain tertipu. Ya. Barakallahu fikum dan lain-lain. Adapun kalau tidak dengan cara disembelih, dicekik, dibom, disetrum, kemudian ditenggelamkan, kemudian dibakar, dijatuhkan dari tempat yang tinggi dan semisalnya, walaupun menyebut bismillah, maka disebut bangkai. Maka barakallahu fikum, syarat sembelihan itu halal, bukan bangkai, selain dia muslim, dikecualikan kalau itu ahlul kitab, adalah dengan bismillah, dengan disembelih dengan cara yang syar'i. Barakallahu. Kemudian ma yustafadu minal ayah. Yang terakhir, faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Faedah yang pertama, anna dzabaha li ghairillahi syirkun akbar li'annahu qaranahu bis-shalah. Fakama anna man shalla li ghairillah faqad asyrak, fakadzalika man dzabaha li ghairihi faqad asyrak. Bahwasanya menyembelih untuk selain Allah merupakan syirik besar. Menyembelih untuk selain Allah merupakan syirik besar. Berarti syirik besar itu barakallahu fikum, syirik besar, ya. Syirik besar ini barakallahu fikum menyebabkan seluruh amalannya ini terputus. Bahwasanya barakallahu fikum menyembelih untuk selain Allah merupakan syirik besar. Syirik besar ini barakallahu fikum adalah perbuatan yang menghanguskan seluruh amal ibadah ketika dari nol dia mengerjakan. Ibadah sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya dan lain-lain barakallahu fikum, itu semuanya terhapus. Kemudian kalau dia tidak bertaubat, maka dia kekal di dalam neraka. Ini syirik besar. Kalau syirik kecil, hanya amalan yang mengiringinya dia saja. Ya, hanya amalan yang mengiringinya saja yang terhapus. Misalkan ada orang sholat, dia riya. Sholatnya diperbagus dalam rangka untuk mendapatkan pujian orang. Maka sholatnya tersebut tidak sah dan dia harus mengulangi sholatnya. Harus mengulangi sholatnya. Berbeda kalau muncul riaknya lalu dia tepis. Muncul lalu dia tepis, dan tidak ada riak lagi, maka tidak mengapa. Menyembelih untuk selain Allah ini merupakan syirik besar, karena menyembelih untuk selain Allah ini, barakah fikum, ya, digandengkan dengan sholat yang harus diberikan hanya kepada Allah. Kalau ada orang yang sholat diberikan kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam syirik besar. Sujud, rukuk, duduk di antara dua sujud seperti itu, dan semisalnya diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Sebagaimana ada orang yang sholat untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Demikian pula orang yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Faedah yang kedua, anna sholata wa dzabha min a'zamil ibadat. Bahwasanya sholat dan amalan menyembelih merupakan ibadah yang paling agung. Barakallahu fikum. Dikarenakan ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kalau sholat ini adalah ibadah jasmani, kalau menyembelih adalah ibadah maliyah, mal, harta. Kalau yang menggabungkan itu semua adalah barakallahu fikum jihad fisabilillah dan juga haji. Ya. Itu amalan anggota badan dan amalan yang mengorbankan harta. Sholat dan menyembelih ini merupakan ibadah yang paling agung. Ya. Maka tentu dua ibadah tersebut tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, wujubul ikhlas lillahi fi jami'il ibadat. Wajibnya ikhlas hanya untuk Allah pada seluruh ibadah. Wajibnya ikhlas hanya untuk Allah pada seluruh ibadah. Yang terakhir, annal ibadati tauqifiyah ay mutawaffiqatun atau mutawaqqifatun ala amri syari'. Ibadah merupakan perkara yang sudah paten, yakni perkara yang harus disepakati di atas perintah Allah Subhanahu wa taala li qaulihi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa bidzalika umirtu, dan dengan atau oleh karena itu demikianlah aku diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Jadi berkaitan yang namanya ibadah itu tauqifiyah, tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil. Hukum asal perbuatan ibadah itu hukum asalnya haram, boleh dilakukan kalau ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh dilakukan. Namun berbeda berkomikum dengan perkara-perkara yang mubah. Semuanya boleh dilakukan. Makan, minum, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ibadah, hukum asalnya itu haram untuk dilakukan kecuali ada dalil yang membolehkannya. Barakallahu. Kalau tidak ada dalil yang membolehkannya, maka disebut bid'ah, perkara yang dilakukan dengan barakallahu kesengajaan tanpa ada contoh dari agama. Maka barakallahu namanya ibadah itu tauqifiyah, perkara yang sudah paten, yang sudah ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah pada pertemuan berikutnya adalah barakallahu fikum masih pada dalil-dalil terkait keterangan tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu hamdakumullah barakatuh.